ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ada seorang ustadz yang menjelaskan hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tidak boleh dipahami secara langsung, melainkan perlu ditakwilkan. Karena jika tidak, maka kita akan mengatakan Allah terbatas pada tempat sebagaimana makhluk. Hal ini semisal dengan ayat wala takunu kalladzina nasallahu fansahum anfusahum. Di sini Allah tidak boleh diartikan memiliki sifat lupa, melainkan perlu ditakwil. Apakah penakwilan yang disebutkan oleh ustaz tersebut sudah benar? Namanya saja takwil, takwil itu tidak ada yang benar. Takwil itu batil, menyelisih jalan para salaf, jalannya ahlul bidah, tetakwil. Ya. Nah ini keliru memahami. Ayat ini wala takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum. Nisyan di dalam bahasa Arab itu kadang bermakna tark, meninggalkan. Itu ada dalam bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab sedikit supaya jangan mengartikan sesuatu dengan pemahaman sendiri. Jelas ya? Itu ada dalam bahasa Arab, itu bukan takwil namanya. Terus mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia tidak boleh dibiarkan harus ditakwil. Kalau enggak Allah terbatas pada tempat, nah itulah hakikatnya dia mentakwil. Dia sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena asalnya dia itu memikirkan Allah itu sesuai dengan kehendak dia. Jadi kalau Allah menyebutkan dirinya turun ke langit dunia, dia sendiri sudah memikirkan batasan untuk Allah. Ya. Sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia sudah pikir itu. Makanya karena dia pikirannya ke situ, dia harus takwil. Nah, ini asalnya rusak pemahamannya dari awal. Kalau dari awal dia pemahamannya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, maka tidak akan ada masalah. Ya. Allah tetapkan untuk dirinya sifat turun, maka kita tetapkan sifat turun bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Bagaimana turunnya Allah tidak beritahu tentang kaifiatnya. Tapi kita imani sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah dan pasti tidak serupa dengan makhluknya. Sudah selesai. Tidak ada yang perlu ditakwil. Alhamdulillah mudah beragama itu. Jalannya para as-salaf itu sangat mudah sekali. Iya. Ini takalluf namanya. Jelas ya, orang-orang yang masuk ke dalam takwil ini itu kebiasaan ahli filsafat, ya, sok tahu, seakan-akan punya pengetahuan, padahal hakikatnya kejahilan. Tapi kalau dia mengikuti jalan as-salaf, alhamdulillah bagus dalam hal itu. Baik.